Kecuali dia merusak kita, baru kita bereaksi. Wong saya juga lapor-lapor, saya memang ngelakoni laku mak maluku malah nak maklunaku. Gak masalah kan ni. Apa kok kudu tak omong no? Nah aku yakin bahwa ini bener, ya wis. Gak perlu aku nyalano sing kono. Meskipun aku ngerti nek kono salah. Jadi semakin lama di Indonesia ini, terutama ya di dunia sebenarnya, tapi di Indonesia ini semakin lama kita tidak akan pernah bisa berdialog. Wis saiki nek aku ngomong Pancasila temenan bubar Indonesia. Tak omongno temenan Pancasila kit sila 1 2 3 4 nek tak omongno gak kuat pemerintah. Gak kuat. Aku ngomongno Islam temen, moreng-moreng kok kabeh ustaz-ustaz kabeh. Karena aku punya pendapat sendiri, punya tafsir sendiri, dan aku tidak pernah memaksakan nang awakmu toh. Aku tahu tak ngongkon-ngongkon sembayang. Lah gak tahu. Bojone Mas Suka lho, meneng-meneng aku diparani. Cak, matur nuwun sangat lho. Enten napa, Mbak? Mas Suka niki sak ning pun purun sembayang. Terus, lho, kula mboten tahu ngongkon sembayang e ngono aku. Lho, nggih yo napa pokoke anggar mantun melok maknyahan iku terus masukan itu anu terus pertimbangan uripen itu seje terus mulai sembahyang mulai khusyuk pelaku gak tau ngongkon lah ngono sih. Jadi Anda itu saya hormati kedaulatan Anda, sehingga saya juga tidak marah-marah sama Anda, tapi Anda sendiri yang harus mengukur apa yang Anda lakukan benar atau buruk, baik atau benar atau salah, baik atau buruk gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ojo terus anggap ana urus ngene. Aku tahu di Mesir Pak ya. Aku Mbak Fia sapa ngono Yudi ki Kanjeng waktu itu. Aku mlebu toko kate tuku barang-barang apa ndek Mesir ngono. Moro-moro sing duwe gak ono tokone kosong belum. Sampai 2 jam Mas. Dadi nek aku kate nyopet. Kate tak jopok iki sak karep-karepku. Tapi tak enteni, iki nang ndi sing dodol iki. Akhire 2 jam kae teko. Lho, kif, saya bilang, kif, ngerti kif ini. Ya apa sampean ini? Nanti sampean. Terus, ini kalau saya ambilin semua tadi kan, saya pergi kan Anda tidak tahu. Dia bilang, ya itu terserah Anda, dia bilang. Itu bukan urusan saya, itu urusan Anda sama Allah. Menulis saya. Kan. Jadi saya kau kepingin kon, saya cari dodolan aku, saya karepmu. Tapi urusanmu gak karo aku, tapi karo Allah. Nah, jadi aku saya gigi apa? Sibukku. Nek ana wong jahat karo aku sibukku ya aku sing gare aku repot iku apa? Aku iki gopo njalukno sepuro awakmu. Entek waktuku sesuk iki. Begitu ana wong jahat karo aku, yang salahkan bukan balas tapi ya Allah sampean sepuro iki arek yen goblok temen iki. Aku kalau saya dijahati orang, saya itu diserap energinya untuk memintakan maaf, mintakan ampun dari Allah kepada dia. Bukan saya sibuk membalas dia. Dan itu ngentekno waktu lho, Rek. Ngrewepoti lho iku. Soale aku kudu njalukno sepuro, nek gak iki kuwat temen lho iki. Iki iso bodol temen lho, iki kan kursi roda lho sesuke. Mau tak jalukno sepuro ya Allah, ampun. Sampeyan sepuro kula nggih nyepuro ngono aku. Terus ana sing gak setuju malaikat, ya aja ngono sepuro. Enak dhewe. Terus anak buah malaikat Israel tak cabut ya mending. Gini deh ya, jangan ajak tuku Fortuner. Gini ya, ya, banyak yang ingin saya katakan. Terakhir Pak Muzamil, sebelum Pak Muzamil, terakhir gini, Anda juga Mbak Maulina, Mbak Sinten, Bu Sinten, Bu Yuli dan anak-anakku semua, awakmu karo aku ya jok salah paham. Dadi nek aku ngomong apa-apa, aku iki gak ngurusi negara, aku gak duwe hak. Aku gak duwe kuasa, aku gak duwe jabatan. Aku gak ngurusi negara. Kok nek takon soal negara pemerintahan ya aku gak ero. Antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Ngono ya. Jadi saya tidak sedang berpolitik, berpendapat. Apa pendapatmu mengenai pemerintahan? Aku masih ada kadang-kadang wartawan takon aku ngene iki. Oh, gak mek gede-gede sing cilik-cilik kadang ono artis pegatan lho wartawan takon aku. Ono. Duper aku nek ngene doang ki. Duper sampai jam 4 esuk aku diwenteni. Cak ini gimana pendapat saya tentang Mbak ini yang cerai dengan ini? Lho ngarep gak takon aku kok takon.

Allah.